Nela Karisma, Citu Nanda, Sakura Record Surabaya. Oba, Obo. Ayo Lantila. Ayah, ayah. Aku Oba. Umpomo aku kembang sliramu kang dadi kakang tak jalur ono ning atimu tresnomu ojo mapurila tak suara ning dodoku lewat kening rasa kangenku uga kroso ono jero atimu ning kono tak batin sih.